saat ketika dirimu telah pergi, meninggalkanku sendiri. Oh, di saat ketika diriku sendiri. Ketika diriku sendiri semakin terasa dunia sepi.